Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma 'amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, a'azzani wa'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar kaifiyah al-hajj wal umrah, tata cara haji dan umrah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang jenis-jenis penyembelihan, bahwasanya penyembelihan itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah penyembelihan dikarenakan haji tamattu' dan qiran. Ini maksud dengan haji tamattu', yaitu haji yang na'am menjamak antara umroh dan haji, mengerjakan dulu amalan-amalan umroh kemudian setelah itu mengerjakan haji. Ini namanya haji tamattu'. Ada pun haji qiran, yaitu haji yang meniatkan na'am antara umroh dan haji digabung menjadi satu, tetapi tidak melakukan umroh, hanya dia melakukan haji. Naam, adapun niat itu menggabung antara umroh dan haji. Ini namanya haji qiran. Ada satu jenis lagi dari jenis haji, yaitu haji ifrad. Ya. Yang dimaksud dengan haji ifrad adalah naam seorang berniat haji saja. Tiga jenis ini bisa diamalkan bagi seorang yang ingin berhaji. Apakah dia ingin berniat haji saja, ataukah dia berniat haji tamattu, yaitu mengerjakan amalan umroh terlebih dahulu yang disambung dengan amalan haji, atau jenis yang ketiga yaitu menggabung yang niat umroh dan haji. Ini namanya haji qiran. Dan jenis haji tamattu dan qiran ini diwajibkan menyembelih hewan kurban. Kemudian jenis yang kedua dari jenis-jenis sesembelihan adalah hadyu al-jabran, sesembelihan yang wajib dikeluarkan dikarenakan seseorang meninggalkan salah satu atau beberapa kewajiban haji. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dalam ibadah haji itu ada rukun arkanul hajj, ada rukun-rukun haji, ada syarat-syarat haji, ada wajibatul hajj, wajib-wajib haji, dan ada sunnah-sunnah haji. Ada juga na'am mahdhuratul ihram, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan ketika ihram. Ada juga pembatal-pembatal haji. Nah, barang siapa yang meninggalkan salah satu yang wajib dari amalan haji, maka dia wajib menyembelih. Ini namanya hadyu al-jabran. Atau dia terjatuh ke dalam salah satu larangan-larangan ihram. Ya, semisal dia memakai pakaian yang berjahit misalnya, pakaian yang membentuk tubuh. Nah, atau dia memotong rambutnya, memotong kukunya dalam keadaan belum bertahallul, maka di antara konsekuensinya dia harus menyembelih. Jenis yang ketiga dari jenis-jenis penyembelihan adalah penyembelihan yang sifatnya sunnah. Dan ini diperbolehkan bagi seorang yang haji atau orang yang tidak haji. Kemudian yang keempat adalah hadyu an-nadhar. Ya, sesembelihan dikarenakan nazar. Naam, ini juga diantara yang wajib dilakukan. Jadi ini empat jenis penyembelihan. Kemudian telah kita sebutkan juga tentang waktu penyembelihan dan juga tempat penyembelihan serta syarat-syarat hewan yang akan disembelih untuk dijadikan hewan kurban. Apakah itu nam untuk hadi tamattu, haji tamattu, atau qiran, atau hadyu al-jabran, atau hadyu tatawwu, atau hadyu na'am an-nadhar, atau akikah, ya, akikah, nasikah, ya, syaratnya sama. Ada tiga syarat, na'am, bagi hewan kurban yang ingin dikurbankan, yang ingin disembelih. Yang pertama yang kita sebutkan, hendaklah hewan tersebut dari kalangan bahimatul an'am, dari binatang ternak, dan itu pun dibatasi binatang ternaknya. Yang pertama adalah boleh kita berkorban ataukah na'am dengan acara nasikah misalnya, itu dengan onta, dengan berbagai macam jenis onta. Ada onta berpunuk satu, ada juga onta berpunuk dua. Yang kedua, termasuk binatang ternak yang boleh kita korbankan untuk disembelih adalah wal bakor, yaitu sapi dengan berbagai macam jenisnya. Sebagian para ulama memasukkan kerbau ke dalam jenis sapi. Adapun selain itu tidak masuk, ya, kuda misalnya, walaupun mahal. Kuda misalnya harga ratusan juta atau miliaran karena menang misalnya festival atau kompetisi misalnya, ya, kudanya menang kemudian dikorbankan, apakah sah? Tidak sah, walaupun mahal, karena dia bukan termasuk bahimatul an'am yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah wal ghanam, kambing dengan berbagai macam jenisnya, dimasukkan juga dari jenis domba. Ini yang pertama yang hendak kita sembelih dari tiga jenis ini. Yang kedua, ayyakuna khalian minal uyub, hendaklah dia na'am kosong atau terhindar dari aib-aib yang besar, aib-aib yang sangat tampak seperti ya, sakit, ya, na'am mungkin sakit parah, ya, hewan kurbannya, maka tidak boleh dikurbankan. Wal'aur, buta sebelah, ini sakit-sakit yang na'am atau cacat-cacat yang tidak diberi udzur, ya, tidak boleh kita berkorban dengan yang cacat sebelah. Wal araj, pincang. Wal hizal, ya, sangat kurus. Nah, ini uzur yang tidak dimaafkan atau tidak, ya, diberi keringanan. Oleh sebab itu panitia kurban misalnya atau seorang yang ingin nasikahan, ya, na'am, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anaknya di hari ketujuh misalnya, maka hendaklah dia mencari hewan kurban yang tidak sakit, tidak buta sebelah, tidak pincang, tidak sangat kurus. Dan di sana ada sebagian para ulama menyebutkan ada beberapa uzur, ada beberapa rukhsah, walaupun itu ada yang kurang di hewan kurban tapi tetap sah sembelihannya. Misal giginya patah misalnya, ompong ininya, sesembelihannya ompong, tidak apa-apa, ya, berkorban dengan kambing ompong misalnya, ya, atau onta yang ompong. Naam, atau tanduknya patah sebelah. Naam, atau telinganya mungkin, ya, robek atau apa. Ini udzur-udzur yang masih dimaafkan. Naam. Yang ketiga, syarat sah penyembelihan hewan kurban, umurnya itu sudah masuk, sudah sinnah. Kalau onta syaratnya berumur 5 tahun, ini minimal. Onta kalau kita mau korbankan dia sah kalau minimal berumur 5 tahun. Wal baqarah, sapi sintan. Kalau sapi minimalnya berumur 2 tahun. Ya baru boleh kita jadikan hewan kurban. Naam, wal ma'iz ya sinnah. Kalau kambing secara umum itu 1 tahun. Wa dha'nu sittatu ashhur. Kalau domba boleh 6 bulan. Jadi ini 3 syarat yang harus terpenuhi tatkala seorang itu ingin menyembelih. Apakah acaranya Idul Adha? Apakah nasikah, akikah? Sama, semua syaratnya sama. Naam. Kemudian kita masuki al-bab rabi'. Ini bab yang keempat. Fi sifatil hajj wal umrah. Tentang tata cara haji dan umrah. Jadi di sini akan disebutkan menggabung ya nas-nas atau materi-materi yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang dikumpulkan, dijadikan satu. Ya, yang sebelumnya terpisah-pisah. Nah, dijadikan satu tentang tata cara haji dan umrah. Nah, al-aslu kata mu'alif di sini, inda ahlil ilm sifatil hajj hadithu Jabirin al-mashhur. Menurut pendapat ahlul ilm, yaitu para ulama, naam, dasar dari tata cara haji itu ada pada hadis Jabir al-mashhur, ya, yang terkenal, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, disebutkan di situ tata cara naam haji. Kemudian kata mu'alif di sini, wa qad tatabba'na ar-riwayati as-sahihata as-sabitah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalakhasa lana min majmu'iha as-sifatu taliyah. Kata mu'alif di sini, kata penulis di sini, dan sungguh kami telah meneliti riwayat-riwayat yang sahih, yang pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami simpulkan dari riwayat-riwayat tersebut tata cara haji berikut ini. Jadi di sini akan disebutkan tata cara haji, naam, meringkas dari beberapa riwayat. Yang pertama, idza wasala muridun nusuk ilal miqat fa innahu yustahabbu lahu ayahtasilah. Apabila seorang yang ingin melakukan amalan haji itu tiba di miqat. Miqat di sini adalah miqat makaniyah. Miqat itu ada dua, sebagaimana yang kita sebutkan, ada miqat makaniyah, ada miqat zamaniyah. Yang dimaksud dengan miqat makaniyah adalah tempat kita berniat ihram. Apakah ihram haji atau ihram umroh? Naam. Dan niat umroh atau niat haji itu wajib di miqat. Ya, wajib di miqat. Dan setiap daerah telah ditentukan. Naam, setiap wilayah telah ditentukan. Atau wilayah tersebut ya, atau orang tersebut melewati wilayah tersebut. Ya. Kalau penduduk Yaman itu miqat mereka adalah Yalamlam. Kalau Ahlu Syam itu Al-Juhfah. Kalau Najd Qurnul Manazil. Kalau penduduk Madinah itu mereka miqatnya adalah di Abyar Ali. Jadi niat ihram ini harus di tempat-tempat ini. Nah, begitu juga orang yang melewati tempat ini. Ya, yang dimaksud dengan niat ihram itu niat haji. Niat haji atau niat umroh. Jadi harus di tempat ini. Nah, atau kita melewati tempat ini. Ya, tidak boleh sebelum itu atau melewati itu. Nah. Jadi tak kalah seorang yang ingin melakukan amalan haji, ya, ingin berhaji itu sampai ke miqat, maka disunnahkan dia untuk mandi. Kalau dia bisa singgah di tempat itu, tempat miqat, tempat dia niat ihram, maka disunnahkan mandi terlebih dahulu. Ya, mandi terlebih dahulu, kemudian nanti akan disebutkan melakukan sunnah-sunnah fitrah, memotong rambut, memotong kumis, ya, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, kemudian memotong kuku, dari sunnah-sunnah fitrah. Jadi ini sebelum niat ihram. sebelum niat umroh. Jadi disunahkan mandi dulu. Nah, mandi ini yang paling bagus di tempat mikot, di tempat kita niat ihram. Nah, kalau tidak bisa, itu boleh di tempat kita masing-masing. Apakah misalnya di Indonesia, sebelum naik pesawat misalnya, kita mau langsung umroh ini, ya nanti mendarat di Jeddah, ya, mendarat di Jeddah, nanti berarti melakukan sunnah-sunnah fitrah dan mandi berarti di Indonesia, apa di hotel masing-masing. Tidak mungkin kita mandi di atau melakukan sunnah-sunnah fitrah ya sehingga di yalam-lam itu tidak mungkin. Tidak mungkin kan kita terjun ke pesawat, ya, jatuh kita, ya, otomatis mandinya itu sebelum itu. Ya di hotel masing-masing, apakah di Indonesia misalnya sudah mandi, naam, sudah melakukan sunnah-sunnah fitrah, potong kuku, ya, ini tidak masalah, bahkan sunnah kalau sebelum ihram. Kalau sebelum ihram boleh kita memotong kuku, memotong rambut, ya, memotong bulu kemaluan, kemudian memotong kumis, ya, dari sunnah-sunnah fitrah. Itu juga memakai minyak wangi. Tapi kalau sudah masuk amalan ihram, sudah niat, maka hal ini dilarang. Bukan sunnah lagi, tapi sudah dilarang. Ya. Jadi kalau misalnya seorang itu bisa mandi di mikot itu bagus. Kalau tidak bisa, maka sebelum di mikot, di hotel masing-masing misalnya, atau di tempat masing-masing. Ya, sebelum dia niat ihram. Kemudian wa ya'khudhu ma yahtaju ila akhdhihi min sya'rin yahillu akhdhuhu. Kemudian dia mengambil atau membuang, ya, apa yang perlu dibuang dari rambutnya yang boleh, ya, kasya'ril ibti wal anati wasyarib, seperti, ya, bulu ketiak, ya, disunahkan untuk dicabut kalau tahan, kalau enggak tahan ya pakai alat. Naam, ini termasuk sunnah-sunnah fitrah, ya, dan ini disunahkan bukan hanya sebelum haji atau sebelum umroh, secara umum, ya, paling bagus diamalkan itu hari Jumat. Sebagian para sahabat itu melakukannya hari Jumat, mereka melakukan sunnah-sunnah fitrah itu di hari Jumat, ya. Naam, adapun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada, telah diteliti oleh para ulama, tidak ada hadis yang sahih dari amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, naam, mengkhususkan hari Jumat, naam, melakukan sunnah-sunnah fitrah, memotong kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, ya. Adapun beliau memerintahkan secara umum, ya, khamsun minal fitrah atau asyaratun minal fitrah, 5 perkara termasuk fitrah. Beliau perintahkan secara umum. Ya, kapan misalnya sudah panjang kuku kita, ya, dan bulu-bulu yang lain panjang itu disunahkan untuk dipotong. Ya, tapi sebagian para sahabat mereka biasanya, naam, melakukan sunnah-sunnah fitrah itu di hari Jumat. Naam. Jadi sebelum umroh itu, sebelum niat umroh, kita mandi dulu. Kemudian, ya, menghilangkan beberapa rambut, baik itu di ketiak, ya, naam, bulu kemaluan, begitu juga kumis. Apakah dipangkas atau dihabiskan. Ya, cara memangkas kumis, ini ada 2 cara. Ya, apakah ditipiskan? Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama kalau ditipiskan. Khilaf di kalangan para ulama kalau dihabiskan. Betul-betul dirontokkan, dihabiskan, digundulkan, dikerok. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian, naam, menganggap makruh, dibenci. Tapi kalau untuk menipiskan ini tidak khilaf di kalangan para ulama. Mereka khilaf kalau kumis itu betul-betul dikerok, dihabiskan. Kemudian wa yuqallimu adzafiruhu. Kemudian disunahkan juga sebelum niat haji atau niat umroh itu dia memotong kukunya. Ya, disunahkan memotong kuku. Ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Naam. Wa yatajarradu ar-rajul minal makhit. Nah, setelah dia melakukan mandi, kemudian melakukan sunnah-sunnah fitrah, kemudian dia menanggalkan pakaian yang berjahit. Ya, seorang yang mau umroh tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Dan pakaian yang berjahit ini sebuah istilah. Sebuah istilah. Ya, yang dimaksud dengan pakaian berjahit itu adalah pakaian yang membentuk tubuh. ya, pakaian yang membentuk tubuh. Karena kain ihram itu dijahit. Ya, bukan berarti dilarang pakaian berjahit, kenapa orang memakai kain ihram padahal kain ihram itu dijahit. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit adalah pakaian yang membentuk tubuh, membentuk badan, ya, seperti gamis atau jubah, membentuk ya naam kaki atau celana. Ini yang dilarang. Ya, bagi seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, maksudnya adalah pakaian yang membentuk badan. Ya, kalau tidak membentuk badan tidak apa-apa, seperti kain ihram, bagian atas namanya ridak, bagian bawah namanya izar. Dan disunahkan memakai kain ihram berwarna putih. Kalau ada. Ya, kalau tidak ada terserah. Boleh kain apa saja. Ya, boleh kain apa saja. Ya, tapi hampir tidak ditemui ada jamaah umroh ya kain ihramnya warna merah, itu jarang, enggak ada. Ya, hampir enggak ada. Rata-rata putih. Tapi kalau ada yang memakai kain ihram warna merah enggak apa-apa. Warna kuning misalnya, warna oranye misalnya, lain sendiri. Ya, tetap sah. Ya, tapi yang afdal itu berwarna putih. Begitu juga na'am ketika mengkafani mayit. Ya, mengapa di mayit itu na'am paling afdal dengan warna putih? Kalau enggak ada, ya seadanya. Karena bukan wajib mengkafani mayit, begitu juga memakai kain ihram itu wajib warna putih. Ya, tidak ada. Na'am itu sekedar perkara sunnah. Ya, kalau misalnya tidak ada kain ihram atau untuk mengkafani mayit enggak ada kain putih, maka boleh pakaian yang lain. Na'am. Jadi setelah dia mandi kemudian melakukan sunnah-sunnah fitrah, kemudian dia menanggalkan pakaian, ya. Na'am. Wa yatatayyabu fi badanihi qabla niyatid dukhul fin nusuk. Setelah itu dia memakai minyak wangi di badannya. Ya, sebelum dia berniat haji atau umroh. Memakai minyak wangi itu kalau sudah niat umroh atau haji itu termasuk larangan, tidak boleh. Tapi kalau sebelum itu, ini perkara sunnah. Ya, sama seperti tadi. Ya, melakukan sunnah-sunnah fitrah itu kalau sebelum haji itu sunnah. Tapi kalau sudah niat, sudah masuk ke amalan haji, maka tidak dibolehkan. Begitu juga memakai minyak wangi. Ya, kalau sudah masuk ke amalan haji, tidak diperbolehkan lagi memakai minyak wangi. Tapi sebelum itu boleh, bahkan sunnah. Dan sebagian para ulama mensarankan, kalau seorang ingin memakai minyak wangi sebelum umroh atau sebelum haji, itu dipakai di tempat-tempat yang tidak berkenaan langsung dengan kain ihram. Ya, jadi antum pakai kira-kira di manakah? Di ketiak atau di bawah dagu misalnya. Yang kira-kira tidak berkenaan langsung dengan kain ihram. Kemudian wayal basu ar-rajul izaran waridaan nadifaini abyadain. Setelah dia menanggalkan pakaian kemudian memakai minyak wangi, setelah itu seorang laki-laki yang mau umroh tadi atau mau haji tadi memakai izar dan rida. Izar itu bagian atas, bagian bawah, kain bagian bawah. Kalau rida itu bagian atas. Jadi dia memakai dua helai kain. Ya. Yang berwarna putih yang bersih, ini sunnah. Ya, bukan wajib. Ya, disunnahkan yang paling bagus memakai kain ihram itu berwarna putih. Tapi kalau enggak ada, enggak apa-apa. Ya, pakai warna yang lain. Ya, tetap sah. Ini untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, wa tuhrimu al-mar'ah fi ma sya'at min thiyabin. Adapun untuk perempuan, maka dia berihram dengan memakai pakaian apa saja yang dia kehendaki. Yang penting ala syar'i. Yang penting menutup aurat. Ya, kalau wanita dibolehkan ya memakai pakaian apa saja, yang penting dia syar'i. Ya, memakai misalnya baju muslimah. Hanya saja sebagian para ulama ya menukilkan hadis dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, tak kala dia memakai pakaian busana muslimah itu tidak boleh mukanya ditutup. Ya, tidak boleh cadarnya ditutup. Kecuali kalau misalnya khawatir fitnah dari ajnabi, orang asing, maka boleh ditutup. Ya. Kemudian wa yughatti ar-rajulul katifai biridaihi. Kemudian setelah itu, setelah laki-laki tadi memakai dua helai pakaian, kain, bagian bawah namanya izar, bagian atas namanya rida. Setelah itu orang tersebut, laki-laki tersebut, ya, menutup kedua pundaknya. Jadi kedua pundaknya tutup semua. Naam. Nah, kapan dibuka? Namanya ittiba. Ya, nanti ada namanya amalan ittiba, membuka bahu kanan, ya, kemudian menutup bahu kiri. Ini namanya ittiba. Hal ini disunahkan nanti ketika seorang mau tawaf. Ketika mau tawaf barulah dibuka. Ya. Dibuka pundak kanan, ditutup pundak kiri. Ini namanya ittiba. Kalau sebelum tawaf maka harus ditutup semua. Ya, itulah ada sebagian jemaah haji apakah lupa atau mungkin enggak tahu hukumnya. Kadang dari Indonesia sudah ittiba dia. Ya, bahu kanannya sudah dilihatkan. Ya. Padahal nanti itu sebenarnya itu disunahkan ketika tawaf. Kalau sebelum tawaf tidak disunahkan. Ya, sebelum tawaf itu naam diperintahkan untuk ditutup pundak-pundak kita. Begitu juga ditutup ketika sholat. Ya, ketika sholat itu tawaf dihentikan dulu. Ya, biasanya kalau sudah qomat, ya, kalau azan itu masih disuruh tawaf. Kalau qomat biasanya polisi sudah berjaga-jaga. Ya. Nah, maka ya tawaf dihentikan dulu. Kemudian kita sholat dan ditutup lagi pundak kita. Ditutup lagi, nanti dibuka lagi kalau lanjut tawaf. Setelah sholat lanjut tawaf dan ditutup lagi selesai tawaf. Ketika sa'i tidak disunahkan membukanya. Ittiba itu enggak ada pada sa'i. Itulah kadang jemaah haji atau jemaah umrah mungkin lupa atau mungkin nam tidak tahu hukumnya. Ya, sa'i juga tetap dibuka, ittiba juga. Padahal ittiba itu disunahkan ketika tawaf saja. Jadi sebelum naam tawaf maka seluruh pundak ini ditutup, ya. Kemudian wa yuhillu binusukihi alladhi yuridu. Ya, kemudian dia melakukan ihlal, yaitu melafadzkan, ya, naam labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika umratan wa hajjan. Ya, setelah dia niat, ya, setelah dia tadi mandi, kemudian naam melakukan sunnah-sunnah fitrah, kemudian memakai kain ihram, setelah itu dia niat, barulah niat ihram, apakah haji atau umroh. Nah, niat ini di mikot, wajib di mikot. Ya, kalau kita naam dari Indonesia, kalau pesawat lewat negeri Yaman, nanti di daerah namanya Yalamlam. Biasanya kru pesawat ngasih tahu biasanya. Ya, sebentar lagi kita akan naam mendekati Yalamlam. Disuruh persiapan jamaah umroh. Naam, atau jamaah haji. Ya. Nah, setelah di Yalamlam ini nanti dikasih tahu lagi. Barulah di sini kita niat. Mulai niat haji atau umroh. Naam, atau yang disebut dengan ihram. Ya, ihram itu maksudnya niat haji atau niat umroh. Atau kita mendarat di Madinah misalnya. Mendarat di Madinah. Maka niatnya bukan di pesawat. Bukan di Indonesia. Nanti niatnya ketika kita melewati daerah namanya Abyar Ali. Ya. Berapa kilo dari Madinah. Barulah kita niat di daerah ini. Jangan sebelum itu atau setelah itu. Kalau sebelum itu atau setelah itu maka kita meninggalkan wajib. Meninggalkan hal yang wajib, nanti kita kena fidyah. Ya, nanti kita kena denda. Naam. Ya, jadi setelah dia niat maka melafadzkan kata-kata labbaika umratan. Ya. Atau kalau dia mau haji labbaika hajjan. Atau dia kalau dia mau haji qiran, maka mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Dan perlu kita ketahui, lafaz ini, lafaz labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika umratan wa hajjan, ini bukanlah melafadzkan niat. Bukanlah melafadzkan niat haji. Karena ada sebagian berdalil dengan amalan haji, bolehnya melafadzkan niat. Ini katanya, kata mereka. Kenapa ketika haji itu setelah niat seorang disuruh melafadzkan labbaika umratan, labbaika hajjan, labbaika umratan wa hajjan. Mereka berdalil dengan hadis ini. Telah dijawab oleh para ulama. Ya. Naam. Mengatakan labbaika umratan wa hajjan ini ya namanya ihlal, ini seperti seorang yang bertakbir ketika sholat. Ya. Seorang sholat itu tidaklah sah kecuali bertakbir. Ya. Jadi posisinya seperti takbiratul ihram. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwasanya melafadzkan labbaika umratan bukanlah melafadzkan niat, karena apabila misalnya yang kita lafadzkan itu berbeda dengan yang kita niatkan, kita niatnya mau haji, ternyata kita mengucapkan labbaika umratan, mana yang dihitung? Maka yang dihitung adalah apa yang di hati. Ya, maka tidak benar berdalil dengan naam amalan haji ini. Ada juga yang berdalil ya dengan hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Nah, kata mereka, ini menunjukkan boleh kita melakukan bid'ah hasanah. Karena Rasul mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Ya, mereka berdalil dengan hadis ini. Menunjukkan hadis ini adanya bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Karena ada sebagian yang membagi bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Kalau bid'ah hasanah boleh. Kalau bid'ah dhalalah ini yang tidak boleh. Nah, mereka berdalil dengan hadis tadi. Alhamdulillah telah dijawab juga oleh para ulama. Tidak benar berdalil dengan hadis tadi. Kalau kita amati, hadis tadi menyebutkan sannah, bukan badda'ah. Man sannah fil Islam, barang siapa yang membuat sunnah yang baik. Lafadznya sunnah, bukan man badda'ah. Atau man ibtada'ah, barang siapa yang membuat bid'ah. Jadi bukan bid'ah yang disuruh buat, tapi sunnah yang suruh diikuti. Ya. Naam. Terus kalau misalnya bid'ah dibolehkan, apa hukumnya? Ya, misalnya boleh kita membuat bid'ah, apa hukumnya bid'ah itu? Karena hukum itu boleh dilakukan kalau sunnah, kalau wajib. Kalau sunnah, kalau wajib. Kalau makruh enggak boleh. Kalau bid'ah enggak boleh. Nah, kalau misalnya ada bid'ah hasanah, apa hukumnya? Hukumnya jadi sunnah. Enggak ada yang namanya bid'ah itu, sunnah itu enggak ada. Bid'ahnya tetap bid'ah. Jadi enggak bisa merubah hukum bid'ah menjadi sunnah. Tidak bisa dipindahkan. Yang namanya bid'ah tetap bid'ah. Enggak ada yang namanya bid'ah jadi wajib, itu enggak ada. Enggak ada bid'ah menjadi sunnah, itu enggak ada. Kalau amalan bid'ah tetap bid'ah. Kemudian jawaban berikutnya disebutkan oleh para ulama, hadis tadi man sanna fil Islam sunnatan hasanah itu ada asbabul wurud. Ada sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Sebabnya adalah ada seorang sahabat yang bersedekah secara terang-terangan. Niat sahabat ini agar diikuti sahabat yang lain atau orang yang menyaksikan pada saat itu. Jadi dia naam inisiatif beliau ya secara terang-terangan. Nah, ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah dan seterusnya. Jadi ada sebabnya. Naam, sebabnya adalah seorang sahabat yang bersedekah secara terang-terangan, dan bersedekah itu amalan yang sunnah, amalan masyru'. Ada juga yang berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau mengumpulkan kaum muslimin salat tarawih secara berjamaah. Yang kemudian beliau mengatakan, nikmatul bid'ah hadhihi. sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Jadi beliau setelah mengumpulkan kaum muslimin yang tadinya sendiri-sendiri sholat jamaah, beliau kumpulkan. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan nikmatul bid'ah hadihi, sebagus-bagus bid'ah itu ya ini. Ini juga telah dijawab oleh para ulama, tidak bisa berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Ya, karena apa yang beliau katakan itu hanya sekedar bahasa saja, bukan secara syar'i. Ya, secara na'am bahasa saja. Ya, di lisan saja, bahasa saja. Bukan yang dimaksudkan beliau itu secara syar'i. Kemudian juga dari sisi yang lain, sebenarnya sholat tarawih itu awal asal muasalnya itu secara berjamaah, bukan bid'ah. Bukan yang awalnya bercerai berai sendiri-sendiri kemudian disatukan, tidak. Asal muasalnya itu berjamaah memang. Ya, sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, ya. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tarawih kemudian diikuti oleh sahabat, malam berikutnya diikuti. Ya, setelah itu beliau tinggalkan, khawatir diwajibkan. Ya, jadi kalau kita mau usud, ya, kita urut turuti atau kita lihat, ya, amalan sholat tarawih itu hukum asalnya berjamaah memang. Kenapa ditinggalkan oleh Rasul? Khawatir diwajibkan. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tidak ada lagi ilahnya, ya, karena wahyu sudah terputus. Oleh sebab itu dihidupkan lagi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini terkait dengan ihlal. Ya, jadi orang melafadzkan labbaika umratan atau hajjan ini bukanlah termasuk melafadzkan niat. Kemudian wal afdalu ayakuna ihlaluhu idastawa ala dabatihi. Dan yang paling bagus, ya, melakukan ihlal yaitu mengucapkan labbaika umratan atau hajjan atau labbaika umratan wa hajjan ini itu diucapkan pas seorang itu naik di atas kendaraannya. Ya, walaupun singgah di miqat, kalau misalnya belum naik kendaraan, na'am, ya. Yang paling bagus itu ketika naik kendaraan. Tapi hukum asal dibolehkan, yang penting dia di miqat. Karena wajibnya ihram itu di miqat. Niat umroh, niat haji itu wajib di miqat. Enggak boleh sebelum itu, enggak boleh setelah itu. Kalau kita kelewatan misalnya, kelewatan miqat, maka harus balik. Kalau misalnya kita dari Madinah, qadarullah Abyar Ali kelewatan, balik, harus balik mobilnya. Ya, putar balik. Naam, harus niat di ya, Abyar Ali. Tapi kalau pesawat enggak mungkin kan? Ya, kita lewat pesawat dari Indonesia, kelewatan misalnya Yalamlam. Tapi sekarang alhamdulillah ya, mereka sudah mahir, ya, kru pesawat juga sudah paham sebelum sampai di Yalamlam itu sudah diinfo, pada saat di Yalamlam juga sudah diinfo. Kalau seandainya ya kalau ada orang yang enggak tahu atau ketiduran misalnya, ya, kalau dia bisa kembali aksan. Tapi enggak mungkin ya, kalau pesawat itu enggak mungkin kita request, ya, ngomong sama pilotnya, tolong kita balik lagi ke yang lam-lam misalnya, enggak mungkin. Bagaimana caranya? Ya, kita niat walaupun sudah lewat miqat, yang penting niat. Ya. Naam, yang penting niat, kita tetap niat walaupun sudah lewat, tetapi kita nanti membayar fidyah karena kita terjatuh ke dalam ya hal yang meninggalkan perkara yang wajib, yaitu tidak niat di miqat. Kita niat setelah melewati miqat, maka kita termasuk orang yang meninggalkan perkara yang wajib, maka nanti membayar fidyah. Kemudian kita lanjutkan, wa in kanal muhrim yakhafu min aikin yamna'uhu min itmami nusukihi kama radin aw qutta'u tariqin aw nahwi dhalika fa innahu yashtaritu an mahilli haitsu habastani. Dan apabila seorang yang muhrim tadi, orang yang berniat haji atau umrah tadi, khawatir dengan sesuatu yang bisa menahan dirinya untuk menyempurnakan amalan haji seperti sakit atau perampok atau situasi politik atau situasi perang misalnya yang tidak menentu, ya, atau yang semisalnya, maka disyaratkan setelah dia mengucapkan labbaika umratan atau hajjan ditambah dengan an mahilli haitsu habastani, aku tahallul di mana saja aku tertahan. Atau dengan kata-kata, fa in habastani habisun famahilli haitsu habastani. Fa in habastani habisun. Kalau ada sesuatu yang menghalangiku untuk melanjutkan haji, maka aku bertahallul di mana saja aku terhalangi. Karena bisa jadi seorang tidak bisa meneruskan amalan haji. Ya. Qadarullah sakit misalnya, baru sehari dua hari haji. Karena amalan haji itu sekitar 6 hari, dimulai tanggal 8 hari tarwiyah ya, sampai tanggal 12 Dzulhijjah atau 13. Kalau dia mau menyelesaikan tanggal 12 boleh. Ini namanya nafar awal. Yang paling bagus nafar tsani, dia menyelesaikan amalan haji sampai tanggal 13. Nah, kalau misalnya dia belum menyelesaikan amalan haji, belum tanggal 12 atau 13, masih tanggal 9 atau 10, qadarullah dia sakit parah, atau qadarullah ya situasi perang misalnya tidak bisa dia lanjutkan, maka disunahkan untuk mengatakan perkataan ini setelah dia mengucapkan labbaika umrotan atau labbaika hajjan atau labbaika umrotan wa hajjan. Dia tambahkan kata-kata tadi dengan fa in habastani habisun famahilli haitsu habastani. Kalau ada sesuatu yang menghalangiku untuk melanjutkan haji, maka aku bertahallul ya di mana saja aku terhalangi. Kemudian wa yustahabbu ayakuna inda ihlalihi mustaqbilal kiblah. Nah, kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.